Kita adalah hati yang tertindas. Kitalah langkah yang berhenti berjalan. Kitalah mimpi yang tak terwujudkan. Selalu kan nada-nada yang hilang. Sesungguhnya dan tak harus menjelaskan semua. Tak pedulikan kata mereka. Kita berjalan melawan dunia. Hanya bisa bicara. Mereka tak beri jawaban. Teruslah berjalan.